بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدين حجر رحمة الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Teman-temannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur kerana beri peluang pada kita untuk menghadapi Ramadan al-mubarak pada tahun ini, tuan-tuan dan puan. Tapi yang lebih penting tuan-tuan sekalian, sebenarnya bila Allah beri peluang kita untuk menghadapi Ramadan pada tahun ini, biar kita masuk Ramadan ini dengan ilmu, tuan-tuan. Jangan masuk Ramadan ini dengan adat. Apa makna apa yang saya maksudkan masuk Ramadan dengan ilmu dengan masuk Ramadan dengan adat? Maksudnya Allah sebut pada surah ayat 144 surah Ali Imran. Ayat 144 surah Ali Imran tu, juzuk yang keempat surah yang ketiga. Allah menyebut wa ma Muhammadun illa rasulun qad kharat min qablihi rusul. Bukalah Muhammad itu kecuali seorang rasul, sungguhnya telah lalu para rasul sebelumnya. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Okey. Adakah sekiranya dia mati ataupun terbunuh, kamu hendak kembali balik kepada keadaan kamu yang asal? Ayat ini dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari kewafatan Rasulullah SAW. Sebab pada hari itu ada manusia yang murtad. Dan ada juga sehingga Sayyidina Umar sendiri hampir tidak percaya Rasulullah SAW wafat. Sehingga Abu Bakar mengesahkan keadaan itu dan keluar bercakap pada orang ramai dengan satu ucapan yang menyebut, siapa yang beriman dengan Muhammad, Muhammad dapat mat. Siapa yang beriman dengan Muhammad, Muhammad matilah. Tapi siapa yang beriman dengan Allah, Allah hidup selama-lamanya. Jadi ayat ini diambil tafsiran. Ucapan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu diambil tafsiran oleh para ulama untuk mengkaitkannya dengan Ramadan. Maksudnya, siapa yang beriman dengan Ramadan, Ramadan pasti berakhir. Tapi siapa yang beriman dengan Allah, Allah kekal selama-lamanya. Maksudnya, puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat bulan Ramadan ni, apa manusia buat? Apa aktiviti yang manusia buat? Terutamanya mereka beramai-ramai datang ke surau dan masjid. Apa pasal mereka datang surau ke masjid? Agak-agak. Sebab mereka tengok orang ramai pergi surau dan masjid, mereka pun pergi surau dan masjid. Okey? Habis Ramadan, bila mereka tengok orang tak pergi, mereka pun tak pergi. Itulah maknanya masuk Ramadan mengikut adat. Adat apa makna tuan-tuan dan puan? Adat ni makna mengikut orang ramai. Itu makna adat. Jadi biar kalau Allah bagi kita peluang, mana tahu tuan-tuan ini mungkin Ramadan terakhir dalam hidup kita. Okey. Allah bagi kita peluang masuk ke Ramadan. Berapa ramai dalam sahabat-sahabat kita yang ada tahun lepas mungkin dah tak ada lagi dah. Tapi Allah bagi kita peluang untuk menghadapi bulan yang penuh barakah tuan-tuan. Biar kita ambil peluang kali ini masuk Ramadan ini dengan ilmu. Okey. Apa yang kita maksud dengan ilmu tuan-tuan? Kita kena tahu apa kita punya visi dan misi kita masuk Ramadan dengan jelas. Okey. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, setengah para ulama menyebut Ramadan ni apa? Syahrul Madrasati. Apa? Syahrul Madrasati. Apa makna syahrun? Syahrun ni maknanya bulan. Al-Madrasati apa? Sekolah. Panggil bulan sekolah bulan apa? Training month. Bulan Ramadan is a training month. Maknanya bulan kita dilatih. So kalau you masuk satu program latihan, what you expect from the program? Apa yang you harapkan daripada program tu? You must improve isn't it? Sedangkan yang sebenarnya kehidupan yang kehidupan our life is a continuous improvement sebenarnya. And we must always improve. Tapi Allah tolong kita lagi. Dalam setahun tu ada satu bulan yang dipanggil bulan latihan untuk kita improve. Okay, improve apa benda tuan-tuan? Kita nak improve. Yang kita nak improve tu Allah sebut pada surah Al-Baqarah ayat 183. Pada ayat surah Al-Baqarah ayat 183 Allah sebut apa visi kita, apa matlamat kita yang sebenarnya Allah beri Ramadan kepada kita. Kalau kita lihat ayat ni selalu dibaca oleh ustaz kita tuan-tuan, kutiba alaikum siyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Visi kita yang sebenarnya adalah Allah sebut la'allakum. Kalau kita terjemah tengok setengah tafsir dia sebut kat situ semoga. Tapi makna la'alla ni kalau Allah sebut maknanya pasti. So dekat situ kita kena terjemah supaya la'allakum tattaqun. Dia wajibkan puasa atas kita ni supaya kita capai darajat yang dipanggil takwa. Sekarang ni kita nak kena define takwa ni secara praktikal supaya kita boleh assess tuan-tuan. Kita boleh assess di akhir Ramadan ni kita capai tak darajat tu. Kalau kita tak lihat benda ni secara praktikal tuan-tuan, besok bila kita masuk Ramadan, orang lain masuk Ramadan, kita pun masuk Ramadan, habis Ramadan, habis dia tu aja. Okey, akhir Ramadan ni kita nak kena assess sama ada kita punya visi itu capai ke tidak. Jadi visi kita yang dipanggil takwa itu Allah sebut taksiran takwa ni pada surah apa? Pada surah Al-Asr. Okey, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Kenapa Allah buat statement tu dahulu? Kenapa Allah buat statement manusia itu rugi? Kenapa Allah tak buat statement manusia itu untung? Kalau dalam any write up, dalam statement, any statement ataupun any write up, kalau statement yang pertama itu datang dulu, dia menggambarkan apa? Dia menggambarkan general rule, peraturan umum. Jadi tafsiran bila Allah sebut, okay, sesungguhnya manusia itu rugi, tafsiran dia duduk pada surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd juzuk 13, surah 13 ayat 1. Okey, mula dia alif lam mim ra, Allah sebut tilka ayatul kitab. Ini kitab, ini ayat-ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq, yang diturunkan kepada Tuhan kamu, yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad daripada Tuhan kamu, ia adalah benar. Walakin aksaran nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tidak beriman dengan Al-Quran. Kalau kita cakap beriman dengan Al-Quran, dulu masa kita belajar kat sekolah, kita terjemah beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab. Kita terjemah beriman tu apa? Percaya. Itu sebab tuan-tuan dalam hidup ni. Okay. Bila orang ingat dia dah mengucap dua kalimah syahadat. Apa lagi? Dia dah solat. Apa lagi? Puasa, zakat, haji di Islam lah. Kalau Quran tak payah baca pun tak apa. Sebab apa? Quran tu tak masuk dalam rukun Islam. Sedangkan nak membahas pasal la ilaha illallah tu, okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu, penerangan dia detail dalam Al-Quran. Even nak cerita pasal solat pun, detail pasal solat ni pun duduk dalam Al-Quran. Bagi pasal puasa dan sebagainya, semua duduk dalam Al-Quran. Maknanya tuan-tuan, okey, itu sebab kalau kita lihat visi yang pertama kita adalah untuk capai perkataan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, sebarang Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa makna Tuhan? Saya terjemahkan secara ringkas. Lain kali saya akan terjemah. Sudah cerita tak apa makna ilahun? Belum. Nanti lain masa kita cerita. Tapi saya ringkaskan tuan-tuan. Sebab kita nak pastikan visi kita tu jelas. Maknanya kalau Allah kata takwa ni, visi dia adalah tidak ada sebarang kecintaan kecuali pada Allah. Itu makna kita punya matlamat kita nak capai Ramadan ni. Allah nak bentuk kita supaya kita punya mindset ni, okay, tidak ada sebarang kecintaan kecuali pada Allah. Perkataan ilahun tu maknanya Tuhan. Tafsiran dia duduk pada surah Al-Baqarah ayat 165 yang disebut sebagai hubbun, cinta. Makna ilahun tu boleh digantikan dengan perkataan cinta. Makna tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada sebarang kecintaan melainkan Allah. Jadi apa maknanya tidak ada sebarang? Bila kita sebut dalam solat kita asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada sebarang kecintaan kecuali pada Allah. Apa maknanya? Tuan-tuan pernah cinta? Saya nak tuan-tuan faham benda secara praktikal perkataan ilahun tu. Okay. Kita biasa bercinta tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pun saya lah. Okay. Kalau orang bercinta ni, orang Melayu cakap apa? Pasal cinta orang Melayu cakap apa? Cinta tu buta. Cinta tu buta tu saya tak jumpa dalil dalam Quran lagi. Okey, tapi orang Melayu sebut pasal apa? Makan tak kenyang lagi. Betul. Tentang cinta makan tak kenyang kan? Tapi apa maksudnya? Apa maksudnya bila kita kata okey, orang Melayu kata makan tak kenyang, tidur tak lelah, itu maksudnya? Maksudnya tuan-tuan, dia makan tu Okey, fokus pemikiran dia bukan tumpu pada makanan tu. Tumpu pada apa? Benda yang dicinta. Makna cinta ni maksudnya apa? Dalam bahasa Arab dipanggil al-ma'luhu. Maknanya fokus pemikiran. Jadi bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, makna praktikal tuan-tuan adalah tidak ada sebarang fokus pemikiran saya kecuali pada Allah. Itu kita nak cakap pada Allah tiap-tiap hari. Anwar. Betul ke? Betul ke apa kita cakap tuan-tuan? Rasa-rasanya lah. Macam mana kita nak tahu fokus pemikiran manusia? Macam mana tahu? Kalau kita nak tahu macam mana fokus pemikiran manusia, kita tengok apa manusia bincang tiap-tiap hari. Apa yang mereka bincang, itulah fokus pemikiran mereka. Saya datang tadi kan, kat bawah kan, ada orang tengah turun tangga, kan eh? Sambil turun, sambil bercakap. Okey, ada duduk kat tiang pun, 2-3 orang bercakap. Okey, rasa-rasanya apa topik yang dicakap? Pasal apa? Pasal apa? Buka puasa. Buka puasa ni nak makan apa? Ha, bazar Ramadan ada tiap lagi dia. Ha, lagi? Apa lagi bincang? Bincang sahur tadi makan apa? Yang dah lepas pun nak bincang ni lagi. Okey. Okey. Yang belum datang pun dia nak bincang, yang dah lepas pun dia nak bincang. Ha, tu mindset manusia. Dia selalu fikir benda yang belum datang, selalu fikir benda yang lepas, dia terlupa benda yang ada sekarang. Ha. Ya, dia terlupa the present time. Okey, tapi tak apalah. Jadi bincang apa lagi? Bincang mungkin pasal kerja, bincang pasal naik pangkat, bincang pasal isteri, bincang pasal suami, bincang pasal apa lagi? Bincang pasal kenderaan, bincang pasal raya. Raya sebulan lagi ni. Okey, dah bincang sekarang dah. Ha, nampak tu. Apa yang dibincang atau Allah sebut pada surah apa? Pada surah Ali Imran. Juzuk apa? Juzuk yang ketiga, ayat 14. Apa yang manusia bincang tiap-tiap hari itu Allah sebut pada surah Ali Imran. Dan apa yang manusia bincang tu yang dipanggil? Yang dipanggil mindset dia. Fokus pemikiran dia. Okey, Allah Ta'ala kata, Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Okey. Kecintaan. Cinta ke mana apa? Fokus pemikiran mereka kepada keinginan mereka. Apa yang manusia bincang tiap-tiap hari kebanyakannya nak fikir apa yang mereka inginkan. Tak boleh ke kita bincang pasal kereta? Tak boleh ke? Tak boleh? Tak boleh ke kita bincang pasal kerja? Boleh. Yang tak boleh apa? Yang tak bolehnya Allah sebut pada surah Munafikun. Pada surah Munafikun, Yusuf 28. Ayat 9. Dekat situ Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, okey, jangan bagi harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada ingat Allah. Nampak? Apa ingat Allah kat situ tuan-tuan? Zikrun kat situ maksudnya apa? Zikrun kat situ maksudnya Al-Quran. Jangan bagi harta kita, anak-anak kita dan apa juga yang ada di sekeliling kita ni melalaikan kita daripada Al-Quran. Nampak? Kalau saya dah cerita ni, saya cerita lagi sekali. Tak apalah sebab bulan puasa ni. Okey? Sebab Quran tu sendiri berulang. Tak apa kita ulang 2-3 kali pun tak apa. Biar dia lekat dalam pemikiran kita. Dulu saya mengajar di Majlis Negara tu. 3 tahun. Hari Senin, hari Kamis, hari Selasa sama hari Kamis. Yang belajar tu bukan full time student. Part time pun bukan. Siapa? No time student. Okey. Bila dia no time student, dia datang 5 kali, 4 kali dia hilang. Lepas tu dia datang balik kali yang kelima, dia kata apa? Ya Allah, dia kata ustaz, sibuklah ustaz, dia kata. Tak dapat datang. Lepas tu dia datang lagi. 4 kali, 3 kali hilang. Dia kata pula. Dia kata, payah juga nak istiqamah belajar Quran ustaz. Saya nak tanya tuan-tuan umur sekalian. Hukum kerja cari duit apa ya? Dah tanya lah dulu, soalan dulu. Ya. Ha, belum. Tanya lagi sekali. Kalau dah tanya pun tanya lagi sekali lah. Hukum kerja cari duit, hukum dia apa? Ya. Fardu Ain kan? Kalau tuan-tuan kata Fardu Ain, orang yang pencin tu berdosa dia cari. Kalau tuan-tuan kata Fardu Ain, suri rumah tangga tu berdosa dia cari. Maknanya dia fardu, kifayah ataupun harus saja. Hukum belajar Quran apa? Ha, apa maknanya? Apa makna fardu ain, fardu kifayah tu bermakna ni? Okey, tanya orang perempuan kat rumah. Kalau kita nak faham dia secara praktikal. Kat rumah, kalau hari cuti, membasuh dulu ke masak dulu? Basuh dulu bagi. Orang lelaki buat jawab. Basuh dulu, tak apa lah basuh dulu. Ini semua orang jenis suami selalu tolong isteri ni. Dia tahu apa isteri dia buat. Okey, basuh dulu. Sebab apa basuh dulu? Kenapa tak masak dulu? Sebab kalau masak dulu, okey, masuk kemudian sampai tengah hari, petang hujan, apa jadi? Kelang kabut rumah tangga dia itulah. Kelang kabut urusan aktiviti rumah tangga dia. Kalau dekat bank, bos kata projek A buat dulu, projek B buat tahun depan, buat projek B dulu. Bank club bank. Kena buang kerja kita. Maknanya kita tahu tuan-tuan, nak susun aktiviti kita kan, based on what? Priority. Okey, kita tahu nak susun aktiviti dekat rumah, mana nak buat dulu. Kita tahu nak susun aktiviti dekat apa? Pejabat. Ha? Kita boleh identify mana nak buat. Tapi ada satu lagi, pengurusan yang lebih besar daripada itu. Pengurusan apa? Pengurusan kehidupan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan kat sini. What is the meaning of management? Apa makna management? Pengurusan tu maknanya? The arrangement of our activity based on what? Based on priority. Itu makna management. Dan Allah dah dalam kehidupan kita tuan-tuan, kalau kerja kita, kita kena fikir mana nak buat dulu. Kadang-kadang bila kita dah buat, kita tersilap. Kata, oh silap lah, apa tu buat yang A dulu. Tapi dalam pengurusan kehidupan kita tuan-tuan, Allah dah tolong susun untuk kita. Fardu Ain is first priority. Fardu Kifayah second priority. Sunat third priority. Manusia buat apa? Dia change the priority. Itu sebab kenapa Allah bagi amaran pada manusia. Allah bagi amaran pada manusia. Amaran apa? Amaran bahawa wahai manusia, jaga priority tersebut. Jangan bagi second priority melalaikan kita daripada first priority. Okey, itu sebab Allah kata jangan bagi harta kamu, kerja kamu, apa lagi? Anak kamu melalaikan kamu daripada Al-Quran. Sedangkan belajar Al-Quran hukum dia fardhu ain, first priority tu. Kadang-kadang orang kata, "Lah ustaz, nak pergi belajar dekat sekolah ustaz jauh lah ustaz. Mana dia tinggal?" Insya-Allah. Okey, jauh nak pergi. Sebab saya ada buat kelas tafsir. Tiap-tiap hari Selasa malam. Tafsir secara praktikal. Supaya you boleh faham Quran secara praktikal. Okey, tapi bulan Ramadan ni kita buat hari Ahad. Pukul 10 pagi. Okey, jadi apa? Kata jauh. Tapi orang pergi kerja tuan-tuan. Ada kerja kat KL tinggal kat mana? Melaka. Melaka tinggal. Saya punya kawan seorang tu. Sama-sama belajar tu, tinggal Melaka. Tiap-tiap hari naik bas datang. Boleh datang lah tu. Nampak tu. Tak ada pula dia kata, saya tak boleh datang kerja lah bos. Saya sibuk lah. Besok hari apa? Besok hari apa? Besok Khamis kan? Cakap bos, saya tak boleh datang kerja lah. Sibuk lah bos. Boleh cakap macam tu? Tapi kenapa bila kelas Quran kita boleh cakap lah ustaz? Ustaz tak boleh datang. Sibuk lah ustaz. Saya tak boleh datang kerja lah hari Jumaat bos. Sebab saya ni payah istiqamah bos. Boleh cakap Allah dia macam tu? Tak berani kita cakap. Tapi kenapa dengan Allah manusia mudah saja cakap? Yang ni yang mindset yang nak kita perbetulkan balik. Okey, kat mana fokus kita yang sebenarnya? Okey, bila kita melebihkan keinginan kita tuan-tuan daripada perintah Allah, maknanya kita buat apa? Kita syirik pada Allah. Syirik pada Allah. Okey, sebab kita utamakan keinginan kita. Keinginan kita nak dapat duit. Tapi perintah Allah suruh belajar Quran. Bukan Allah suruh belajar Quran tiap-tiap hari. Tidak, tuan-tuan. Kita boleh kerja tiap-tiap hari, tuan-tuan. 8 jam. 8 hours a day. Saya kerja audit dulu 15 hours a day. Nampak? Kenapa kita boleh kerja tiap-tiap hari? Sedangkan belajar Quran seminggu dua kali je. Satu jam setengah. Manusia kata tak ada masa, kan? Ada ke? Ada. Dalam masa yang sama, macam-macam kita minta pada Allah. Bagi saya sihat, ya Allah. Bagi anak-anak saya sihat, bagi saya rezeki. Itu minta daripada siapa tau? Minta daripada hawa nafsu kita. Itu semua minta daripada Allah. Tapi kenapa manusia? Kenapa dengan bos manusia tak boleh cakap, dengan Allah manusia boleh cakap? Sebab Allah tidak mengazab secara immediate, tuan-tuan. Allah tak take action against us immediately. Tak macam bos kita ambil action dengan kita, betul tak? Itu sebab kita lebih takut dengan bos kita daripada takut dengan Allah. Nampak? Kita tak berani langgar peraturan dalam kita punya syarikat kita. Tapi peraturan Allah kita langgar dengan mudah. Tapi jangan Jangan ambil benda ni perkara mudah tuan eh. Sebab Allah cakap fa umma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. When Allah caught you in surprise, datang ajal you dalam keadaan dia tak bagi warning pada you, Allah cakap pada hari itu aku akan mengazab manusia yang tidak pernah diazab oleh orang lain. Sebab azab aku, Allah kata, amat pedih itu. Mana tak pedih tuan? Tiap-tiap kali hangus kulit ni dibakar, Allah ganti dengan kulit baru. Bakar lagi. Sampai menjerit-jerit, manusia duduk dalam neraka, menjerit-jerit kesakitan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tahu apa sahaja manusia masuk neraka. Siapa yang masuk neraka? Orang yang masuk neraka, kebanyakan kita sebut orang masuk neraka orang kafir. Bila kita cakap orang kafir masuk neraka, tak kena kita lah. Tapi Allah dalam Quran tak sebut benda tu. Orang yang melalaikan diri mereka daripada Al-Quran tuan, tak nak bagi orang kata apa perhatian pada Quran ni, Allah kenakan dia dua musibah. Musibah yang pertama kat dunia kena lagi, dekat akhirat lagi tu. Okey, musibah yang pertama yang Allah kenakan di dunia, Allah gelar mereka seperti anjing. Tuan-tuan rujuk pada surah Al-A'raf. Ini bukan saya cakap ni, Allah cakap ni. Allah sebut watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacalah, okey, kepada mereka berita orang-orang yang kami beri kepada mereka Al-Kitab, Quran. Kemudian mereka ketepikan Al-Quran itu. Mereka ambil sambil lewat Quran itu. Apa akan jadi pada mereka? Fa'atba'ahu syaitan. Syaitan akan ikut mereka dan mereka akan jadi manusia yang sesat. Walau syi'na rafa'nahu biha. Tuhan kata kalau kami kendaki, kami akan tinggikan mereka dengan ayat Al-Quran. Itu sebab tuan-tuan, bulan Ramadan ni, Allah nak jadi kita akhir Ramadan ni manusia yang bertakwa. Siapa manusia yang bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini saya dah cerita dulu. Sungguhnya orang yang paling mulia, yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu sebab Tuhan kata, walau syi'na, kalau kami kendaki, kami akan tinggikan mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi mereka tumpuan, mereka cenderung kepada dunia. Saya dah kata bukan tak boleh ambil dunia. Tapi jangan bagi dunia itu menghalang kita belajar Al-Quran. Tapi realitinya banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia ini menghalang kita belajar Al-Quran. Nampak tak? Okey. Tuhan kata, akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Orang yang cenderung pada dunia ini tuan-tuan, meninggalkan Quran ni, mereka yang sebenarnya menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Itu sebab dia kata, wattaba'a hawa. Mereka cenderung kepada hawa nafsu mereka. Famasaluhu kamasalil qalb. Orang yang seperti ini Tuhan kata apa? Perumpamaan mereka adalah seperti perumpamaan anjing. Macam tu sekali ya. Allah bagi. Maknanya orang yang ambil Quran sambil lewa ni, dekat dunia lagi Allah dah hina mereka tu. Dekat akhirat apa jadi? Dekat akhirat Allah cerita pada surah Al-An'am. Dia kata apa? Walau taro idhu kifu al-an'am. Kalau kamu lihat ketika mereka berlutut di depan neraka, faqalu. Mereka kata apa? Ya laitana, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kamu kembalikan aku ke dunia. Kenapa nak kembali ke dunia tuan? Sebab sakit sangat tu neraka tu. Minta balik-balik ke dunia. Aku berjanji ya Allah, wala nukazziba bi ayati rabbina. Aku sekali-kali tidak akan mendustakan ayat-ayat kamu. Tanya orang dekat luar tuan. Mereka mendustakan ayat Quran tak? Tanya orang dekat luar sana. Rasa-rasanya kalau tanya orang Islam kat luar sana, mereka mendustakan ayat Quran tak? Saya yakin mereka takkan kata mereka mendustakan. Tapi bila kata beriman tuan-tuan, apa makna iman? Kita terjemah dulu kat sekolah percaya. Tapi iman ni bukan percaya tuan-tuan. Iman ni dalam bahasa Arab dipanggil tasdikun. Tasdikun ni makna apa? Membenarkan. Membenarkan duduk dekat hati. Dan hati ni represent kita punya mindset ni. Mindset kita ni. Pemikiran kita. Dan pemikiran kita ni yang drive kita punya behavior. So bila kita kata beriman dengan Al-Quran, dia bukan saya cakap di mulut. Dia benarkan dengan hati. Bentuk-bentuk kita punya pemikiran, mindset yang akan drive kita punya behavior untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri kita dengan Al-Quran. So, orang yang beriman dengan Al-Quran bukan dengan cakap ya. Okey, mesti ditunjukkan dengan kesungguhan. Saya dah cakap dulu tuan-tuan, kita punya KPI ni besok, akhir Ramadan ni 4 ya. You nak tengok, you berjaya tidak dalam latihan bulan Ramadan ni, you ukur 4 KPI. Pertama sekali, you akan ada perasaan, kesungguhan nak memperbaiki tajwid you. Kalau you lepas Ramadan ni, belajar Quran ni biasa-biasa saja, kita takut latihan bulan Ramadan ni kita gagal sebenarnya. Sebab itu yang nak capai. Sebab Allah nak kata, orang yang bertakwa ni, dia punya modul apa? Dzalikal kitabula raiba fi hudan lil muttaqin. Itu sebab kenapa bulan Ramadan itu dia panggil syahrul Quran. Okey, bulan di mana? Bulan Al-Quran yang penuh barakah. Sebab yang diturunkan pada bulan Ramadan itu adalah benda yang penuh barakah. Jadi Quran ni bukan kita cakap saja, bukan kita baca saja. It is not a ritual reading. Quran is not a ritual reading. Bacaan-bacaan yang dibaca dalam upacara. Apa upacara? Orang mati, kenduri, bulan Ramadan. It's not a ritual reading. What is Quran? Quran is a book of guidance. So, kalau Quran tu is a book of guidance, what we need to do with the books? What we need to do? Kita kena baca dia. Improve our reading. Baca saja kan? No, we have to understand it. Nampak tak? Kena ambil inisiatif tuan-tuan, belajar bahasa Al-Quran. Yang ketiga, we have to apply. Kita kena amalkan dia. Lepas tu bawa sebar saja. Ini 4 KPI. Akhir Ramadan kalau you nak ukur. Minta doa pada Allah SWT supaya Allah tanamkan dalam hati you untuk baiki 4 perkara ni. Sebab itu KPI you di akhir Ramadan. Allah nak train tu yang sebenarnya. Mindset you nak capai la ilaha illallah tuan-tuan. Tidak ada kecintaan kecuali pada Allah, modul di Al-Quran. So, kalau you nak capai benda tu, you kena improve 4 perkara ni. Okay? Improve your reading. Improve you punya understanding. Improve you punya application dia. Then improve. You kena disseminate the knowledge to other people. Nampak tu? Jadi, kalau katakan tuan-tuan, kita cakap dengan mulut, kita beriman dengan Al-Quran, tapi kita tak buat. Apa maknanya tu? Apa makna orang yang cakap tapi tak buat? Dia gelar apa? Dia gelar sebagai? Tak sebelum tu, ada term dia. Dia panggil apa? Orang yang bercakap tapi tak buat adalah orang yang berdusta, betul tak? Dan orang yang berdusta adalah orang yang mempunyai adalah ciri-ciri, salah satu daripada ciri-ciri sifat munafik. Yang ni yang Allah nak bersihkan kita bulan Ramadan. Nampak? Dengan Al-Quran. Okey, supaya kita dekat dengan Al-Quran. Kita tengok ya, ramai orang suka baca Quran bulan Ramadan. Tapi habis Ramadan, kalau kita buat amal bulan Ramadan tuan-tuan, kita buat amal sungguh-sungguh, datang masjid, baca Quran, bersedekah, apa lagi? Solat qiyam, Tapi habis Ramadan tuan-tuan, kita tak pergi masjid dah. Okey, apa maknanya? Apa maknanya? Maknanya kita gagal dalam latihan bulan Ramadan. Nampak? So, apa yang you kena buat? You kena ukur. Ukur balik you punya quality level at the beginning of Ramadan. Apa quality level? Tengok sejauh mana you semayang di awal waktu. Sejauh mana you semayang berjemaah. Katalah sebelum Ramadan, you semayang jemaah kadang-kadang 2 kali. Ataupun sekali. Tapi lepas Ramadan, you boleh improve 3 kali, 4 kali. There is some improvement. Nampak tu. Kalau you boleh datang sembahyang jemaah tiap-tiap kali, lagi bagus. Sebab apa tuan-tuan? Sembahyang jemaah is what? What is solat? Solat is a very important board meeting with you, dengan antara you with the highest authority. Nampak tu. Kenapa kalau benda-benda lain tuan-tuan, kita boleh bagi fokus. Kalau kat Maybank ada board meeting, mesti lebih awal lagi kita dah prepare lah. Nampak tu. Tapi kenapa buat meeting dengan Allah ni manusia bisa berlaku? Itu sebab tuan-tuan dalam hidup kita. Okay, kalau kita menghadapi berbagai-bagai masalah dalam kehidupan tuan-tuan, jangan tunding jadi pada orang. Cek balik pada kita. Sebab Allah tuan-tuan, Allah ni dia maha penyantun dengan kita. Dia maha baik. Dia tidak akan, Allah tuan-tuan, dia takkan nyanyi kita tuan-tuan. Kalau kita hidup ni dalam keadaan kelam kabut tuan-tuan, jangan tunding jadi pada orang. Cek balik apa hubungan kita dengan Allah. Sebab Allah tuan-tuan, dia tidak akan menzalimi kita yang sebenarnya. Dia nak letak kita ni hidup baik. Sebab apa? Kenapa dia nak letak kita hidup baik dekat dunia tuan-tuan? Sebab kita ada tugas yang penting dekat dunia ni. Okey, nak berdakwah pada manusia, nak bagi manusia jadi baik. Okey, tapi kalau kita hidup kelam kabut, macam mana kita nak dakwah pada orang? Itu sebab kita kena betulkan diri kita sebelum kita boleh berdakwah pada orang. Nampak tu? Bina negeri Islam tu dalam diri kita tuan-tuan. Baru dia boleh bina dalam keluarga kita dan masyarakat kita. Nah, bina negeri Islam tu mesti bina dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, saya ada berapa minit lagi? Sekarang pukul ya? Satu setengah, okey. Satu setengah maknanya ada 20 minit lagi. Jadi saya nak ceritalah sikit tuan-tuan. Saya lebih suka cerita benda secara praktikal. Macam mana kita nak improve diri kita dengan Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab we are creature of habits. Kita ni adalah manusia yang berlandaskan kebiasaan. Okey, kalau kita suka ngumpat, kita selalu ngumpat orang, kebiasaan kita nanti dia suka ngumpat. Tapi kita tak mau the negative habit ni inculcate dalam diri kita. Kita tak mau. Kita hendak biar positifnya habit. Okey, itu sebab nak develop. Itu sebab kenapa awal training kita 30 days. 30 hari ni. Kalau kita boleh bentuk kita punya habit 30 hari ni, sebaik yang mungkin tuan-tuan, dia akan berterusan sampai lepas Ramadan. Ha, nampak tu. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan yang sebenarnya cara yang paling baik tuan-tuan untuk kita dekat dengan Quran. Orang yang dekat dengan Quran mana orang selalu baca Quran. Macam mana nak bagi kita motivate kita selalu baca Quran? Macam mana nak motivate kita selalu baca Quran tuan? Cara yang paling senang nak motivate kita selalu baca Quran tuan-tuan, hafal ya. Itu cara paling senang. Okey. Tapi tuan-tuan ramai sekian, kita tak perlu hafal banyak-banyak. Saya pada hari ini tuan-tuan, saya nak tunjuk tuan-tuan macam mana nak hafal. Bukan 2-3 surah . Walaupun saya ada buku-buku yang saya bawa tu, contoh-contoh kaedah menghafal kat situ. Tapi itu cuma nak ajar tu teknik dia. Okey, saya nak tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini hafal 30 juzuk. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, yakin dengan hafal 30 juzuk tu? Dalam keadaan kita sekarang ni, bukan full time student, bukan part time student, siapa? No time student. Bolehkah kita hafal 30 juzuk dan no time student? Ha, kita nak tengok boleh ke tidak. Tapi dia ada dua step yang you perlukan untuk hafal 30 juzuk. Pertama sekali, sebelum kita buat apa-apa, niat saja dulu. Boleh tak you niat sekarang saya berazam nak hafal 30 juzuk? Boleh ke? Boleh. Ha, seluruh yang nampak tu. Mau harimau ke? Mau kucing? Tak tahu mau harimau apa? Mau kucing apa? Mau kucing tu? Mau. Slow je. Kalau mau harimau apa? Hari-hari mau. Ha, itu mau harimau. Mak cakap lah kuat sikit. Insya Allah kan? Insya Allah. Jadi tuan-tuan, mula-mula sekali niat nak hafal 30 juzuk. Sekarang ni, yang kedua, bila kita dah niat tu kita punya visi, what to achieve. Bila ada visi, misi akan ada misi. What to do, misi itu is what to do. So nak buat macam mana sekarang? Tuan-tuan baca satu doa yang ustaz saya ajar masa saya ngapal Quran. Doa ni berkesan tuan-tuan, insyaAllah. Selepas kita dah niat, baca doa ni. Ha? Doa dia apa? Allahumma paksa. Apa dia? Selepas niat tu kena paksa diri kita hafal Quran. Itu doa yang paling berkesan sekali. Okey, tapi nak paksa jangan banyak-banyak. Ambil satu ayat dia. Ni saya nak tunjuk tuan. Ni saya ada buat buku dia. Saya nak tunjuk kat buat. Tak tempat buat dia punya biji lain kali tuan . Saya buat tunjuk kat whiteboard dia. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok kat buku saya nanti buku tu ada kat belakang, tapi buat tak banyak aja. Okey, first pula. Okey. Jadi kalau kita tengok di contoh satu contoh sini adalah surah Waqiah. Okey, dia ada surah Sajdah, surah Al-Insan, juz amal. Kalau nak hafal tuan-tuan, cari surah yang senang dulu. Surah yang selalu kita baca. Contoh juz amal ke ataupun surah Waqiah ni. Kalau kita tengok ni satu muka surat yang pertama surah Waqiah. Banyak ke sikit? Sikit. Betul. Pertama sekali attitude knowledge. Attitude ni apa tuan-tuan? Attitude ni adalah your mindset. Okay, pemikiran. What you think. Macam mana dapat attitude ni? You punya self-talk. Okey. Apa inna lillahi wa inna ilaihi. Okey. Ini sikap. Apa sikap? What we think. Mana datang benda tu? Mindset. Dia punya word. Kalau you cakap ni susah, pertama sekali dia tunjuk aja macam ni, dia cakap apa? Banyak ni ustaz. Itu skrin yang pertama. Skrin kedua? Dengar dulu kan? Tak dengar? Jaga words tu. Sebab words ni represent kita punya mindset. Dan mindset tu cakap kita. Lain kali kalau tengok benda macam ni, cakap apa ni? Macam tuan-tuan cakap tadi, insya Allah. You pakai Quranic words, Allah will rescue you. Tapi kalau you pakai selain daripada Quranic words, you begin dengan benda yang bukan zikrullah, syaitan masuk. Okay, itu tiap-tiap hari tuan-tuan. Kalau tengok apa-apa, mesti mula dengan zikrullah. Contoh eh. Kalau bawa kereta, sekali tayar pancit. Apa dia punya skrin yang pertama? Alhamdulillah. Pancit betul lah. Mula bebek. Tapi ada satu lagi yang Rasulullah ajar. Kalau tayar pancit cakap apa? Alhamdulillah ala kulli hal. InsyaAllah kalau you cakap benda tu, you takkan stres. Tapi kalau you tengok tayar pancit cakap apa? Allah, ini yang licin. Memang, skrin yang pertama datang, skrin yang kedua akan datang. Saya nak cepat ni. Dia pancit pula. Siapa letak tak paku tengah-tengah jalan ni? Nampak. Dia akan continue. Siapa yang develop that skrin? Alladhi waswisu fi suduri. Itu sebab tuan-tuan nombor sekalian. Macam mana nak jaga you punya sikap, jaga you punya words. Every day. Bos bagi kerja banyak aja, cakap apa? Alhamdulillah. Jagalah haula wala quwwata. Sebab kadang-kadang kita dapat kerja banyak tuan, kita rasa kita tak mampu nak buat kan Minta extra energy daripada Allah. Cakaplah haula wala quwwata. Semua words ni akan help untuk develop you punya mindset. Begitu juga nak hafal Quran tuan, ilmu yang pertama adalah nak jaga words. Okey? Jangan cakap, hari ni ustaz ceramah apa? Menghafal Quran. Saya baca Quran pun tak pandai nak ngafal. Jangan. Okey, cakap insya-Allah. Insya-Allah. Bahana tu pun tak pandai baca Quran. Saya pun tak pandai baca Quran. Okey, maknanya kalau nak kata alasan tuan-tuan kita tak hafal Quran sebab kita tak pandai, okey, tak boleh terima alasan. Okey. Jadi sekarang ni saya tak mau tunjuk yang satu muka tadi. Ni tunjuk satu ayat ni. Okey. Ayat dia idza waqa'atil waqi'ah. Berapa ayat? Satu ayat. Berapa perkataan? Tiga, idza waqa'atil waqi'ah. Pandai baca Quran tuan-tuan, lancar baca Quran, dia skill saja. Skill nak dapat macam mana? Repetition. Ulang banyak kali. So, sebab kadang-kadang kita rasa kita payah nak baca Quran. Sebab apa kita payah nak baca Quran? Sebab kita tak ada skill. Kenapa kita tak ada skill? Sebab kita tak nak ulang banyak kali. Nampak tu. So, sebab sebenarnya baca Quran ni senang. Cuma kita saja cara dia tak betul. So, sebab kita rasa susah. Hafal Quran lagi senang. Sebab Allah yang cakap macam tu. Macam orang no time student kita ni, no time student je kita ni semua boleh hafal. Ni tiga perkataan saja. Dulu saya ngapal macam tu. Satu perkataan saya hafal. Iza. Macam tu. Lepas tu waqa'atil. Lepas tu waqi'ah. Lagi tak lancar, baca 20 kali jadi dah lancar, rosak. Lepas tu bila dah lancar, baca lagi. Berapa kali nak baca supaya hafal ni? Berapa kali? 200 kali. Allah dia kata. Itu ikhlas kata ikhlas dia dulu. Baik dia tak kata wow tadi tu. Tengok dia kata wow saja. Banyaknya ustaz. Tengok Payah macam ni ustaz. Mana ada masa tak payah buat ustaz. Tengok macam mana you punya words tadi bawa you jadi. Lain kali kalau saya cakap baca 200 kali cakap pun. Cakap insyaAllah 200 kali tu tuan-tuan 10 minit je. Kalau dalam buku ni saya tu tuan-tuan baca 60 kali je. Ida waqa'atil waqi'ah. tong pasir air pun orang boleh hafal. Tung, tung pasir air. Bukan tung. Tung pasir air. Berapa perkataan? Tiga. Dia dah buat pasir walking apa, tiga perkataan juga. Nampak? Kan susah kan? Kan? Jadi, apa tung pasir air? Tung pasir air. Apa tung? Lagu Hindustan. Itu pun boleh hafal. Sekarang ni, Giza Wakar. Tuan-tuan ambil ni. Okey, baca. Tapi tuan-tuan nombor sekian, eh? Okey, kalau tuan-tuan buat benda ni, Allah memaksa dia. Syaitan dia tidak akan putus asa. Eh? Ha? Kalau kita buat benda ni, ambil satu ayat, jangan cakap pun. Sikit sangat, apa hal itu? Syaitan akan suruh kita hafal banyak-banyak. Sunnah dia tuan-tuan, cara hafal Quran yang berkesan adalah prinsip dia ambil sedikit, ulang banyak kali. Sebab buku ni saya buat mengikut Quran dan Sunnah. Cara menghafal Quran. Sebab kenapa dia sesuai untuk semua peringkat umur. Daripada umur 4 tahun sampai umur yang dia punya nyawa tak sampai sini lagi. Nampak? Budak-budak kecil umur, kalau boleh sebut perkataan Abah, dia boleh hafal. Walaupun dia tak kenal. Lagi sekali besok saya buat video dia. Lagi sekali insyaAllah. Lagi sekali datang. Okey? InsyaAllah. Jadi sekarang ni, ini dia punya ilmu sikap ni. So, jaga mindset tu tiap-tiap hari. Word. Okey? Bila ngapal lagi tak dapat saja, jangan cakap perkataan susah. Cakap. InsyaAllah. La hawla wa la quwata illa billah. Ihdinas siratal mustaqim. Adukan kesusahan tu pada Allah. Allah boleh ingatkan. Yang kedua adalah ilmu teknikal. Tapi ilmu ni contribute 100% of your success. Eh? Kalau Harvard Business School, dia kata 85%. Ilmu teknikal 15%. Tapi Quran kata 100%. Ilmu sikap. Yang nak jaga you punya word, so ketika you apa? Okay. Ilmu teknikal buat tuan-tuan pada buku. Jadi you kena baca 200 times. Okay. Macam mana? Mula-mula baca 60 kali. Macam mana nak baca 60 kali ni? Okey, ambil buku ni, duduk kat rumah, tapi jangan duduk kat sofa tuan-tuan, eh. Duduk kat kursi yang tegak keras tu. Kalau duduk kat sofa, insya-Allah. Okey, you hafal dalam mimpi nanti. Okay. Jadi sekarang ni, okey. Ambil pensel, tunjuk. Idza waqa'atil waqi'ah. Dia ada 5 bintang tu. Dia bukan hotel 5 bintang. Okey. Hafal Quran 5 bintang ni. Okey. Lepas tu dia ada bintang gelap. Okey. Bintang gelap. Ayat ke atas. Tunjuk. Iza waqa atil alwa. Tunjuk. Iza waqa atil waqi'ah. Kenapa kena buat macam tu? Think with a pencil in your hand. Pernah dengar tak proverb tu? Berfikir dengan pencil ada kat tangan ni. Kenapa? Sebab kalau ada pencil kat tangan you, you akan lebih fokus. Sekarang ni, cara ni nak latih you punya concentrated power. Itu sebab budak yang hafal Quran, tuan-tuan. Kalau diingat betul-betul, eh. Yang tak ingat tu boleh pakai. Yang ingat tu. Okay? Yang ingat tu, insyaAllah dia punya mind dia nanti very strong. Itu sebab kalau dia belajar pelajaran lain, dia boleh dapat dengan cakap. Sebab dia dah dilatih dia punya concentration power. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab material Quran adalah material yang paling real sekali. Kalau you tak concentrate betul-betul, you tak dapat. Okey, itu sebab dia latih you punya concentration power. Dan dia akan latih you guna long term memory, ya, bukan short term memory. Ada berapa minit lagi? 5 minit lagi. 10 minit lagi. Okey. Jadi sekarang ni baca satu. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'. Baca lambat-lambat. Idza waqa'atil waqi'ah. Jangan baca idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah sempat tunggu. Jangan baca tu. Buat nak cepat. Hafal biar lambat-lambat satu persatu. Kalau tuan-tuan pergi sampai 60 kali, insya-Allah dia akan duduk di awal long term memory. Macam mana nak tahu dia dah duduk long term memory? Nak retrieve balik tu. Dia mudah. Sekarang bila dah 60 kali tu, biasanya kita baca tak kira pun lah, betul tak? Kita rasa-rasa dah dapat, pindah, betul tak? Rasa dah dapat, pindah, betul tak? Itu sebab kita tak dapat. Sebab apa? Sebab kita hafal pakai rasa, tuan-tuan. Rasa-rasa, pindah. Rasa-rasa, pindah. Hafal Quran tak boleh rasa. Dia kena pakai ilmu. Ilmu, dia kena baca banyak kali. Nampak. Okey? Jadi, lepas tu, ini baca dengan tengok. Yang bintang gelap pula, baca dengan kejar mata. Kejar mata, baca. Ida waqa'atil waqi'ah. Ida waqa'atil waqi'ah. Tapi kejar mata tu jangan ingat benda lain. Ingat ayat tu. Ha, itu cara dia. Okey? Kita wakaf tu kan. Jadi 5 kali tengok, 5 kali kejar mata. 5 kali tengok, 5 kali kejar mata. Aktiviti ni tuan-tuan akan buat you punya mind always alert dekat apa yang ayat yang baca. Ha, tu dia punya training dia. Ini baru satu ayat. Ha? Kalau you train 30 hari tuan-tuan buat macam tu, ha, insya-Allah, okey? You akan minat nanti nak dekat dengan Allah. Saya dulu tuan-tuan tak minat baca Quran tuan-tuan. Bukan macam tuan-tuan ni boleh dengar ceramah. Saya ceramah pun tak minat dengar. Tapi dah dipaksa oleh kawan dekat rumah dulu. Okey, kawan baca Quran, cahaya Quran itu kena sikit kat saya. Allah buka hati saya untuk baca Quran saja. Tapi bila baca aja Quran tuan-tuan, bila kita start aja mulakan nak dekat dengan Quran ni, Allah akan buka cahaya yang kedua. Itu sebab tuan-tuan, macam mana cara kita nak dekat dengan Quran? Paksa diri. Allah nak tengok kita mulakan benda tu. Bila kita mulakan benda tu, Allah akan tolong kita. Nampak? Itu cara kita nak dengar. Sebab Quran cahaya tuan-tuan. Mungkin sekarang ni tuan-tuan mungkin, bila saya tu kata, apa 30 juz kan eh? Kita kata, kita niat hafal belakang kepala tu, boleh ke tak boleh kan? Nah, itu jangan fikir. Okey? Ingat, bila kita buat, we trust Allah SWT. Fa'idha azamtah, fatawakala Allah. Kita buat benda tu, kita put our trust Allah SWT, Allah akan help kita. Jadi, buat. Sampai. Lepas tu 60 kali. Lepas tu nak baca 200 je kan? Daripada rumah nak pergi kerja, berapa jam? 1 jam. Buat apa dalam kereta 1 jam? Dia start kerja kereta, atau mau naik LRT je. Okey, keluar je rumah, nampak pokok-pokok dia komen. Nampak orang panjang dia komen, orang pendek, orang kemur. Ada rambut pun dia komen, tak ada rambut pun dia komen. Kerja kita ke tu? Bukan kerja kita. Kerja kita apa? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Keluar saja rumah tuan-tuan. Keluar eh. Keluar bukan keluar. Bukan keluar. Itu orang Melaka punya bahasa. Okey. Keluar saja rumah. Baca. Kita dah baca 60 kali kat rumah tadi kan. 3 minit kan. Bolehkah sepikan 3 minit tadi hari? Start saja kita baca. Iza waqa'atil waqi'ah. Kita boleh gunakan semua committed time kita. Tambah pula Ramadan. Menafaatkan semua masa-masa kosong kita duduk dalam kereta. Duduk dalam LRT. Duduk menunggu kawan. Duduk menunggu siapa pun. Cuba train 30 hari. Sekarang ni dah hari berapa ni? Hari ketiga kan? Dua ketiga? Kan? Ada lagi berapa hari? 26 hari ni tuan. Kalau tuan-tuan mula hari ini, tuan-tuan banyak tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan try je. Okey, ambil satu ayat kali ni. Okey, tapi syaratnya tuan-tuan kena beli buku ni. Okay. Ini bukan nak kempen eh. Tapi memang nak kempen. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan kalau baca Iza saja. Iza berapa huruf? 3 huruf kan? 1 huruf berapa? 10. 3 huruf berapa? 30. Kalau 100 kali baca? 3,000. Saat baca Iza saja 100 kali dapat 3,000 kan? Tuan-tuan baca dapat 3,000, saya dapat 3,000. Kalau ada 100 orang lagi ni, tuan-tuan baca semua 100 kali dapat 3,000, saya dapat 300,000. Dia kata ustaz je untung. Okay. Kalau tuan-tuan nak untung, ha, lepas ni balik ni, keluar daripada pejabat tu, cakap, eh hang kena hafal Quran. Sebab apa? Sebab hang downline I yang pertama. Penyagaan mati level paling untung kali suruh orang hafal Quran. Saya tulis depan buku ni. Ni ada dalil semua eh, pada surah Yasin. Jadi tuan-tuan suruhlah apa ni, nenek kita hafal Quran, datuk kita hafal Quran, apa kalau kita dah ada cucu-cucu hafal Quran, itu semua downline kita. Satu lagi tuan-tuan eh. Orang yang selalu baca Quran ni insya-Allah masa dia tua dia tidak akan nyanyuk. Allah akan pelihara mindset dia. Even tuan-tuan, you kalau you nak strengthen you punya mindset sekarang ni, you nak strengthen you punya neuron ni, okey, you hafal Quran. Ini semua ada dalil dia. Dan kali besok saya cerita sebab masa kita dah habis. Okey? Tapi buat sementara tuan-tuan, tuan-tuan baca dulu depan inspection ada depan guru. Okey? Besok kalau saya ada masa, saya akan bawa anak saya tu buat demonstrasi dia secara praktikal. Okey? Tapi tuan-tuan baca je depan buku tu, dia ada instruction dia. Saya tak perlu banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan niat saja nak hafal 30 juz Al-Quran, hari ini tuan-tuan menghafal satu ayat saja. Kalau tuan-tuan meninggal tuan-tuan, Allah akan letak tuan-tuan pahala orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Atas apa? Itu sebab saya kata semua orang boleh hafal Quran. Dan kenapa Allah nak train kita bulan Ramadan dengan Al-Quran? Sebab Al-Quran ni akan bentuk mindset, very strong mindset. Yang macam mana yang Rasulullah, Allah ajar pada Rasulullah, ya ayuhan Nabi, hasbukallahu min tabaqal mu'min. Wahai Nabi, cukup aku saja tolong kamu untuk melawan seluruh bangsa Arab yang ingkar pada aku. Itu mindset yang kita nak dapat tuan-tuan akhir Ramadan. Mindset macam mana? Saya ada Allah. Bila saya ada Allah, nothing impossible. Nothing impossible. Okey. Saya dulu tuan-tuan pun tak pernah fikir apa Quran. Kalau ikut saya punya kemampuan memang tak boleh hafal. Tapi Allah tolong saya. Kalau Allah tolong saya, Allah boleh tolong tuan-tuan. Tapi you must begin from you first. Okey. InsyaAllah tuan-tuan kalau tuan-tuan buat Tapi jangan tak buat tuan-tuan Dalam lain. Itu saja yang saya mampu sampaikan. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita doa semoga Allah bagi kita petunjuk, sebenar-benar petunjuk bulan Ramadan ni, dan dapat membaiki diri kita tuan-tuan, keluarga kita, masyarakat kita, seluruh negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu yang sama tuan-tuan, saya sempena Ramadan ni lah, nak sambung sikit lah. Sebab apa? Sebab saya pengurusi maksa kita ada tuan. Jadi kita nak sambung surau yang kita tu dah kita dapat buat surau sementara dulu untuk mak takis tu, sebab dana tu tak cukup. Jadi kalau tuan-tuan mampu nak bagi lagi pun lagi bagus. Bukan nak bagi lagi tuan-tuan, nak apa? Menyertai saham tersebut. Okey, sebab kita plan nak beli bangunan tu terus. Okey, supaya kita boleh buat lebih perancangan yang lebih apa? Lebih apa ni, lebih rapi. Jadi setakat tu wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.